نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umur muddatsatuha fa inna kulla muddatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan berupa umur dan taufiknya melanjutkan hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, di mana hadis termasuk di antara asyraful ulum sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Wa min asyrafil ulum, dan di antara ilmu-ilmu yang paling mulia adalah kitabullah, tentang kitabnya Allah, wa tafsiriha wa tafsiruhu, dan tafsirnya, dan juga al-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan makna-maknanya, yang datang dari demikian pula ucapan para sahabat dan para a'immah wa maniktada ba'dahum, dan imam-imam yang diikuti sesudahnya. Sehingga barakallahu fikum, ilmu yang kita kaji dari hadis merupakan asyraful ulum. Sehingga semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua yang termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita memasuki hadis 201 dari bab Al-Amru bi'adail amanah, perintah menunaikan amanah. Barakallahu fiik. Qala wa an Hudzaifata, dan dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, wa Abi Hurairah, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma qala, keduanya berkata, qala Rasul, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya jama'ullah tabaraka wa ta'ala an-nasa, Allah subhanahu wa ta'ala yajma'u, akan mengumpulkan Allah tabaraka wa ta'ala akan mengumpulkan annas, manusia, seluruh manusia, semua jenis manusia, min awalihi ila akhirihi. Wa yaqumu al-mu'minun, maka berdirilah orang-orang mukmin. Hatta tuzlafa lahumul jannatu, sehingga tuzlafa didekatkan untuk mereka surga itu. Barakallahu fiik. Sehingga didekatkan untuk mereka kaum mukminin al jannatu, surga itu, surganya Allah azza wa jalla yang disiapkan untuk kaum mukminin. Fayatuna Adam salawatullah alaih, fayatun, maka mereka manusia, yakni jama'atun minan nas, datang Adama kepada Nabi Adam alaihi salawatullah alaih, datang menemui Adam alaihi salatu wassalam. Fayakulun, mereka berkata, mengatakan kepada Adam alaihissalam, ya abana istaftih lana aljannata, ya abana, wahai bapak kami, wahai bapak kami, istaftih lana aljannah, mintalah kepada Allah untuk kita surga itu. Mintalah kepada Allah Ta'ala dibukakan untuk kita surga itu, karena surga belum dibuka oleh Allah. Mereka sudah menunggu saat dibukanya pintu jannah, sehingga manusia akan masuk dari kalangan kaum mukminin. Mereka menunggu kapan dibuka pintu jannah. Mereka minta istaftih lana al-jannah, mohonlah kepada Allah dibukakan pintu surga itu untuk kami. Maka fayakul, maka Nabiullah Adam salawatullah alaih menjawab, menjawab, hal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum, bukankah kalian dikeluarkan dari jannah kecuali karena kesalahan bapak kalian? Bukankah kalian dikeluarkan dari jannahnya Allah? Naam, kecuali karena kesalahan bapak kalian. Bapakmu ini yang berbuat kesalahan. Lastu bisahibi dzalik, lastu bisahibi dzalik, aku bukan orang yang pantas meminta hal itu. Sahib, pemilik hal itu. Maksudnya, aku bukan orang yang pantas meminta dibukakan pintu surga itu. Setelah itu Adam berkata, idhabu ila bni Ibrahim khalilillah. Idhabu, pergilah kalian. Diperintahkan oleh Adam sekelompok manusia ini, idhabu, pergi kalian kepada anak saya. Siapa itu anaknya? Ibrahim khalilillah, khalilnya Allah, kekasihnya Allah azza wa jalla. Sebagian dalam riwayat itu hadis Muslim juga, idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabiullah Nuh alaihi assalatu wassalam. Jadi riwayatnya banyak, sehingga di sini tidak bertentangan dengan hadis Muslim nomor ke 100 atau 479, idhabu ila Nuh, datang kalian ke Nabi Nuh, ya. Mereka pun datang kepada Nabi Nuh alaihi assalatu wassalam dalam riwayat yang lain. Baik. Qala Adam, Qala fayatun Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya. Fayatun Ibrahim. Maka mereka datang kepada Ibrahim Khalilullah. Fayakulu Ibrahim. Maka menjawab Nabi Ibrahim. Maksudnya sama. Istaftih lana al-jannah. Wahai Ibrahim, mintalah kepada Allah untuk kita semuanya agar Allah membukakan surganya. Maka Ibrahim menjawab. Lastu bisahibi dzalik innama kuntu khalilan min waraa waraa. Tidaklah aku ini orang yang pantas meminta hal itu. Sahibu dzalik, bukanlah saya ini orang yang pantas meminta itu. Innama kuntu khalilan, hanya saja saya ini khalil, kekasih Allah. Tidak lebih dari itu. Min waraa waraa. Maknanya apa min waraa waraa? Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah barakallahu fikum, maknahu lastu bitilkad darajatir rafi'ah. Saya ini bukan menduduki tingkatan yang tinggi itu. Artinya apa? Kalimatun tudkaru ala sabili tawadhu'. Kalimat yang diungkapkan dalam bentuk sikap tawadhu', rendah hati. Ya, saya ini tidak pantas. Saya hanya sekedar khalilullah saja. Tidak pantas saya minta hal itu kepada Allah. Jadi ini menunjukkan ala sabil tawadhu', sikap tawadhu'nya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Setelah itu Ibrahim Khalilullah berkata, i'midu ila Musa alladhi kalamahullah taklima. Kalian menuju, ya, kalian pergi menuju kepada Musa alladhi kallamahullah, yang Allah telah mengajak bicara kepadanya. Lihat sikap tawadhu'nya Ibrahim. Dia khalilullah, tapi dia mengangkat Nabi Musa pada kedudukan kallamahullah. Musa lebih mulia. Dia telah diajak bicara oleh Allah takliman, dengan pembicaraan. Akhirnya apa? Setelah mereka datang kepada Nabiullah Musa, fayatuna Musa, akhirnya yatun Musa, manusia datang kepada Nabi Musa. Fayakul, maka mereka manusia itu berkata, fayakul lastu, setelah menyampaikan kepada Nabi Musa, fayakul lastu bisahibi dzalik. Mereka minta, ya Nabi Musa, mintalah kepada Allah untuk dibukakan untuk kita semua ini surganya. Apa jawaban Nabi Musa? Barakallahu fik, lastu bisahibi dzalik. Saya ini bukan orang yang pantas meminta hal itu. Sahib, pemilik, orang yang meminta hal itu bukan saya. Saya tidak pantas. Kenapa Nabi Musa menyebutkan dalam riwayat yang lain kesalahannya? Saya punya suatu kesalahan-kesalahan yang aku membunuh seorang yang Allah tidak memerintahkan untuk saya membunuhnya. Ingat-ingat terus. Saya dulu di dunia membunuh satu orang yang Allah tidak pernah memerintahkan membunuhnya. Saya telah berbuat kesalahan. Ingat terus. Itulah kesalahan diingat. Walaupun Allah Ta'ala sudah mengampuni dosanya Nabi Musa, tapi masih diingat. Saya dulu berbuat kesalahan membunuh jiwa yang Allah tidak suruh untuk membunuhnya. Maka kemudian Nabi Musa barakallahu fikum berkata, idhabu ila Isa. Idhabu ila Isa. Kalimatillahi wa ruhihi. Pergilah kalian kepada Nabi Isa. Kalimatillah, kalimatnya Allah. Karena Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimat kun. Wa ruhihi, dan ruhnya Allah. Allah tiupkan. Fanafakha fihi ruh. Allah tiupkan ruh. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Isa. Fayaqulu Isa, maka Nabi Isa barakallahu fik menjawab, lastu bisahibi dhali. Aku ini bukan orang yang pantas meminta hal itu. Barakallahu fikum, mengungkapkan apa yang tidak memungkinkan, saya tidak mampu meminta hal tersebut. Fayatuna Muhammad, akhirnya manusia berbondong-bondong menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kondisi yang ada dan memohon kepada Allah untuk dibukakan pintu jannah. Fayakumu, maka Nabi berdiri. Nah, akhirnya beliau berdiri, fayu'dhan lahu, dan Allah izinkan untuk nabinya. Ya, Nabi sujud dengan sujud yang panjang. Dan kemudian Allah Ta'ala mengizinkan kepada dia, ya, apa yang diinginkan. Is'al tu'ta, tasyafa' tusyafa', wasal tu'ta. Kamu minta Muhammad, apa yang kamu minta, saya beri. Mintalah syafaat, saya beri syafaat. Begitu. Setelah itu, ini syahidnya, wa tursalu al-amanatu warrahim. Ini syahid dalam bab. Dan Allah kirimkan amanah dan ar-rahim. Dan Allah kirimkan mada amanah dan ar-rahim. Ini syahid yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam bab Al-Amru bi'adail amanah. Kenapa dibawakan hadis fatur salul amanah warrahim, diutus, dikirimkan oleh Allah amanah dan rahim? Kata Imam Nawawi, disebutkan syahid ini dalam bab ini karena kata beliau dalam syarah Sahih Muslim, abim irsal al-amanah warrahim wa huwa li'idami amrihima. Dikirimkan oleh Allah amanah dan rahim karena besarnya urusan amanah dan ar-rahim. Barakallahu fikum. Fayakuman, maka amanah dan ar-rahim berdiri. Keduanya berdiri. Janbatai as-sirati yaminan wa shimalan. Berdiri di antara dua sisi dari sirat. Ya. Berdiri di antara dua sisi sirat. Sirat adalah yang Allah akan bentangkan di atas jahannam. Ya. Maka berdiri di antara dua sisi sirat, yaminan wa shimala, sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini menunjukkan besarnya nilai amanah. Ini menunjukkan besarnya urusan amanah sampai nanti di hari kiamat keduanya akan didatangkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sebagai tanbih bagi kita, amanah-amanah itu harus kita tunaikan sebelum Allah tanyakan di hari kiamat. Setelah itu, fayamurru awalukum kalbarqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, fayamurru, maka akan lewat di atas sirat. Di atas sirat. Awalukum, yang pertama dari kalian yang lewat di atas sirat, kalbarqi, seperti kilat. Seperti kilat. Kilat yang kita ketahui di dunia seperti itu. Namun tentunya yang dimaukan dengannya, apa yang dimaukan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu lebih tahu bagaimana sifat dan bentuknya barq yang dimaukan di sana nanti. Tapi kita imani gambarannya seperti barq, seperti kilat. Antum bisa lihat bagaimana cepatnya kilat. Kultu bi abi wa ummi. Saya katakan, maka atas ibuku dan bapakku dan ibuku sebagai tebusannya. Ayu syai'in kamaril barq. maka apa sebabnya dia lewat di atas sirat seperti kilat? Qala, alam tarau, tidaklah kalian melihat kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati 'ain? Tidaklah kalian lihat bagaimana lewat kilat itu lewat, dia pergi sekejap mata. Antum bisa lihat bagaimana cepatnya kilat, sekejap mata sudah sampai ke tempat yang sangat jauh, ya, kilat. Summa kamaririh, setelah itu ada sekelompok orang yang berjalan di atas sirat sesuai dengan amalannya di dunia. Ada yang cepat seperti kilat, ada juga kamari arih, kamari arih, seperti lewatnya angin. Angin bertiup, antum bisa lihat angin yang bertiup cepat, tapi cepatnya seperti itu, lebih cepat kilat. Summa, kemudian ada lagi manusia yang kamari appair, seperti lewatnya burung. Ya, burung, antum bisa lihat terbangnya burung secepat itu. Dan wasyaddir rihal tajri bihim a'maluhum, dan ada juga syaddir rihal, orang yang berjalan seperti syaddir rihal, orang yang pergi dalam perjalanan. Antum perjalanan naik unta, naik kuda, membawa bekal, ya, seperti itu jalannya, pelan, ya, tidak seperti seekor burung. Tajri bihim a'maluhum, mereka berjalan sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Ya, yang di dunia cepat menyambut amal-amal soleh, menyambut akidah yang sahihah. Dia berjalan bersabar di atas sunnah dan cepat menyambut ajakan sunnah, ajaran Ar-Rasul SAW dan mengamalkannya. Dia akan secepat itu. Ada juga orang yang pelan, lamban menyambut ajakan kebaikan dari amal soleh sesuai amalannya masing-masing. Setelah beliau sebutkan bagaimana manusia nanti berjalan di atas sirat ini, wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirat, dan nabi kalian berdiri di atas sirat. Beliau berdiri melihat kaumnya. Fayaqul, sambil berdoa. Apa doa beliau? Ya Rab salim, salim. Wahai Rabku, salim, salim. Selamatkan, selamatkan. Kenapa beliau berdoa salim, salim, mohon keselamatan? Karena sirat ini adalah sesuatu yang dibentangkan di atas jahanam. Ya, jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Jadi bawahnya api yang sangat membakar. Baik. Maka beliau berdoa salim salim, selamatkan selamatkan. Hatta ta'jiza a'malul ibad, sehingga berjalanlah orang atau hamba yang paling lemah amalannya. Hamba-hamba yang lemah amal kebaikannya, dia lewat. Ada yang berjalan dalam kondisi amal-amalnya sangat lemah. Hatta yaji ar-rajulu la yastati'u sair illa sahfa, sehingga didatangkan. Didatangkan atau yaji ar-rajul, sehingga datang seorang la yastati'u sair, tidak mampu berjalan. Illa sahfa, kecuali merangkak. Umumnya orang berjalan pakai kaki, cepat lari begitu. Tapi tidak mampu berjalan, dia harus merangkak. Antum tahu merangkak? Berjalan dengan kedua tangan dan kedua kakinya. Tersayap-sayap seperti itu. Wa fi hafatay sirat kalalibun mu'alaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi. Dan pada hafatay, dua sisi sirat, barakallahu fik, kalalib. Kalalib itu adalah besi yang ujungnya itu melengkung, yakni biasanya untuk menggantung daging, ya seperti ini. Mu'allaqun dan tergantung, mu'allaqah tergantung. Ma'murun ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi, yang Allah perintahkan untuk mengambil, orang yang Allah perintahkan untuk diambil. Famahdus najin, famahdus najin, maka dia itu mahdus terluka tapi selamat. Wa mukardas finnar, dan ada lagi yang mukardas terkumpul jatuh di dalam neraka, bertumpuk satu sama lain. Hakadha ya ibadallah, kondisi hamba-hamba Allah Ta'ala. Setelah itu beliau bersumpah, walladhi nafsi, walladhi nafsu Abi Hurairah biyadihi, demi zat, demi Allah yang jiwa Abi Hurairah ada di tangan Allah Ta'ala, inna qa'ra jahannam la sab'un kharifa, sesungguhnya dalamnya qa'r, dalamnya jahannam, karena neraka itu dalam ke bawah sana, la sab'un kharifa, yakni 70 tahun perjalanan barang baru sampai ke dasarnya. As'alullah salama wal afiyah, kita mohon kepada Allah keselamatan, dan Allah jaga kita dari jahannam dan dari hariha panasnya jahannam, dan Allah selamatkan kita pada masa kita melewati as-sirat. Barakallahu fikum. Demikian ya ibadallah hadis yang kita bacakan, hadis Muslim dalam kitabul iman. Asyarhu, penjelasan hadis ini. Qala al-muallif rahimahullah bima naqalahu an Hudzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma fi hadisi asy-syafa'ah. Berkata muallif Imam Nawawi rahimahullah dari jalan riwayat Hudzaifah ibn al-Yaman dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dalam hadis tentang syafaat. Hadis tentang syafaat, hadis yang termasuk dari usul min usul ahli sunnah wal jamaah. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Usulus Sunnah bahwa termasuk prinsip aqidah al-sunnati wal jama'ati adalah mengimani adanya syafaat. Dan Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah dalam sarahnya, salah sarhus sunnah, hadis tentang syafaat mutawatirun, hadisnya adalah mutawatirun, hadis mutawatir. Dan pembahasan tentang syafaat disebutkanlah Syekh Rabi' hafizahullah dalam sarahnya adalah untuk menetapkan akidah ahli sunnah wal jamaah, isbat adanya syafaat, dan menyelisihi kelompok khawarij, menyelisihi kelompok khawarij, karena khawarij mengingkari hadis syafaat. Karena khawarij punya akidah setiap muslim yang berbuat dosa besar di dunia kafir dan kekal di neraka, tidak ada syafaat. Yang kedua, menyelisihi akidahnya Mu'tazilah, menyelisihi ahlul bid'ah Mu'tazilah. Apa akidah Mu'tazilah? Seorang muslim, mukmin yang berbuat dosa besar, berzina, mencuri, ya, bukan syirik, berzina. Maka mereka menghukumi tidaklah dia mukmin, tidak pula kafir. Manzilah baina manzilatain, la kafirun wala mukmin. Tetapi di akhirat seperti khawarij, kekal di dalam neraka. Mereka menolak, tidak mungkin Allah Ta'ala akan memberikan syafaat. Kalau Allah beri syafaat berarti Allah tidak adil. Sehingga termasuk akidah mereka, al-adlu infadullah biwa'dihi, Allah menunaikan janjinya. Orang yang berbuat dosa besar kekal dalam neraka, harus Allah harus menunaikan janjinya. Sehingga bab ini ya ibadallah, Imam An-Nawawi, Imam Ahli Sunnah, walaupun bermadhab Syafi'i, karena Imam Syafi'i rahimahullah akidahnya adalah akidah Ahli Sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga ini penting kita mengimani syafaat, karena syafaat termasuk diantara yang diyakini oleh akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Wadhalika anna nabiyya, dan diantara hadis tentang syafaat itu ini. Hadisnya banyak, bisa antum lihat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau dalam kitab-kitab akidah. Akidah Tahawiyah, akidah Imam Ibn Taimiyah, dibahas bab ini. Dalam kitabnya Ibn Qudamah, Lum'atul Aqidah, juga dibahas bab ini. Barakallahu fiik. Sehingga Ahlus Sunnah tidak boleh asing dari bab yang namanya asy-syafa'ah. Dan sudah dibahas oleh Ustaz Maimun hafizahullah dalam beberapa pertemuan bab tentang syafa'at dalam akidah atau tauhid, ya, pada kitab Qaulus Sadid, ya. Padzalika anna nabiyya, yang demikian itu barakallahu fik, bahwa Nabi sallallahu wa'adahu rabb wa'adahu rabbuh ayyab'athahu maqaman mahmuda. Yang demikian itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'adahu rabbuh, telah menjanjikan Rabbnya untuk membangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam maqaman mahmuda, pada kedudukan yang terpuji. Dalam ayat yang kita ketahui dalam surat Al-Isra, wa minal lail, dan dari sebagian malam, min tab'idiyah, dari sebagian malam, tidak seluruh malam, sebagian malam, dan dari sebagian malam, fatahajjad bih, maka engkau Muhammad bertahajud, ya. Ini perintah sebelum turun sholat lima waktu, ya, sebelum kewajiban sholat lima waktu. Allah perintahkan fatahajjad, bertahajud engkau, nafilah, sebagai tambahan, sebagai sholat tambahan untukmu Muhammad. Asa ayyab'atsaka rabbuk, pasti, asa di sini maknanya pasti Rabbmu membangkitkan maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Maqaman mahmuda di sini maksudnya adalah syafaat. Syafa'atul kubro, diistilahkan oleh para ulama syafa'atul kubro. Syafa'at kubro artinya syafa'atnya beliau untuk seluruh umat manusia. Saat mereka di mahsyar menunggu hisab, saat mereka menunggu dibuka pintu surga, beliau orang yang pertama mengetuk pintu surga. Ana awwalu man taraqa babal jannah, dalam hadis, saya orang yang pertama mengetuk pintu surga. Maka malaikat membuka pintu surga dan malaikat mengatakan, saya tidak diperintahkan oleh Allah membuka pintu surga ini kecuali yang pertama adalah engkau Muhammad. Ini kedudukan beliau. Termasuk tadi ketika seluruh nabi yang mulia yang disebutkan dalam hadis meminta syafaat, tidak berani. Beliau yang berdiri, sujud, berdoa kepada Allah, dan beliau pun meminta kepada Allah. Dalam hadis Muslim, ana sayyidu walad ibni Adam yaumal qiyamah. Dalam hadis yang lain, saya ini sayyid, pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat. Masya Allah. Ini maqam yang dimaksud dalam ayat adalah syafaat. Barakallahu fikum. Ya barakallahu fik. Wa idza, saya akan menjelaskan ayat ini. Yani ayat janji Allah Nabi akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia, yakni memberikan syafaat kepada seluruh manusia yang menunggu saat mereka berdiri, menunggu adanya hisab, menunggu sirat, akan melewati sirat, menunggu dibukanya pintu jannah. Barakallahu fikum. Taib, cukup insyaAllah sampai pada ayat, dan kita lanjutkan penjelasan ayat ini pada lain waktu insyaAllah. Mohon maaf bila mana ada kesalahan, mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.